بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين، قال: باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله للنهي عن التجسس، والتجسس هو أن يتتبع المرء عورات الآخرين وأن يسعى في كشفها وإظهارها وإبرازها للناس، وهذا يتطلب أن يستمع لكلام الناس وأن يتصنت لما يقولون وهم كارهون لذلك، وهذا كله من المحرمات التي جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه والتحذير منه، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة ومخاطر جسيمة ووجود الشقاق والفرقة. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تجسسوا، وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قوله جل وعلا: ولا تجسسوا، هذا نهي عن التجسس، نهي عن التجسس. وعرفنا أن التجسس هو تتبع عورات الآخرين والسعي في كشفها. والآية الثانية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين، ويدخل في إيذائهم التجسس عليهم وتصنت لما يقولون والاستماع لهم وهم كارهون، فهذا كله من الأذية للمؤمنين ومما حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد فاعله بالعقوبة، وأنه بذلك احتمل بهتانا وإثما مبينا. Para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya semuanya. Para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji tentang Babun nahi anit tajassus wa tasammu' li kalami man yakrahu istima'uhu. Bab larangan untuk mencari-cari aib kaum muslimin dan mendengarkan perkataan orang yang tidak ingin didengarkan perkataannya. Al-Mu'allif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan bab ini untuk menerangkan kepada kita larangan tajassus tersebut. Tindakan tajassus adalah mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Hal ini dilarang oleh Islam. Dan tajassus ini juga melazimkan kepada kita, kepada orang tersebut yang ingin tajassus, untuk mendengarkan atau mencuri pendengaran dari orang yang ingin dibuka aibnya. Ini semua merupakan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Islam, karena hal-hal ini mendatangkan mafsadah yang banyak, mendatangkan bermacam-macam keburukan, di antaranya menyebabkan kaum muslimin terjatuh ke dalam pertengkaran. Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan, mendatangkan ayat Al-Quran untuk menerangkan bab ini. Allah Ta'ala berfirman, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Dan ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan larangan menunjukkan suatu keharaman. Ayat yang kedua yang didatangkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala adalah firmannya, walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, sungguh mereka telah memikul beban berupa kedustaan dan dosa yang nyata. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzunal mu'minin." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat. Di antara bentuk menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat adalah dengan tajassus, dengan melakukan tindakan tajassus kepada mereka, yaitu mencari-cari aib dan kesalahan-kesalahan dari kaum muslimin. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري أكثرها هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام معدود في جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو جامع في باب تحقيق الأخوة الإيمانية وتتميمها وتكميلها والبعد عن كل ما يناقضها ويفسدها ويخل بها وقد جمع هذا الحديث أمورا عديدة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ووجودها مفسد للأخوة الإيمانية وموجد للعداوة والبغضاء بين المسلمين قال إياكم والظن وهذا تحذير من سوء الظن أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين والمراد كما قال أهل العلم تحقيق ذلك المراد تحقيق ذلك أما إذا عرض عارضا في قلب الإنسان وطرده فإنه لا يضره بإذن الله لكن إذا حقق الظن واستمر مسيئا للظن بأخيه فإن هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فإن الظن أكذب الحديث لأنه مبني على الوهم وعدم التيقن والتحقق فإذا بنى على الظن تهمة لشخص معين أو نحو ذلك فإن هذا مبني على كذب وعدم تحقق من الأمر وصحته وقوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا قيل أن التحسس هو الاستماع لكلام الناس وهم كارهون يتحسس أي يتتبع ويستمع كلام الناس وهم له كارهون والتجسس تتبع العيوب والسعي في كشفها ونشرها وقوله ولا تنافسوا هذا نهي عن التنافس في أمور الدنيا ومتعها بما يترتب عليه وجود البغضة والعداوة بين الناس وقوله ولا تحاسدوا الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين وقوله ولا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يوجب البغضة بينكم من الأعمال والأقوال التي ترتب على وجودها وجود البغضة ولا تدابروا أي لا يعطي بعضكم بعضا دبرة معرضا عن أخيه مقاطعا له وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم أي كما أمركم الله سبحانه وتعالى في مثل قوله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي مثل قوله إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم أي أخوة دين وهذه الأخوة هي أعظم رابطة وصلة لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره لا يظلمه أي لا يفعل شيئا فيه ظلم لأخيه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا يخذله أي بترك نصرته وإعانته ولا يحقره أي لا يزدريه وينتقص من شأنه وقدره ومكانته التقوى هنا يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات أي منبع التقوى وأساسها هو القلب فمنه تنبع وإذا عمر القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى ظهرت آثار ذلك على البدن واللسان صلاحا واستقامة ويشير إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أيكفيه شرا وخبثا أن يحقر أخاه المسلم أن يحقر أخاه المسلم وهذا فيه التحذير الشديد وقد يحقر الرجل أخاه المسلم وينتقصه ويكون هذا المحتقر خير من ملء الأرض من هذا الذي يحتقره وينتقصه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله هذه كلها محرمة الدماء والأعراض والأموال فلا يتعرض لدمه بشيء ولا يتعرض لعرضه بشيء ولا يتعرض لماله ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد ولا إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وبدأ بالقلب مقدما له على العمل لأنه الأساس كما تقدم في قولها التقوى هاهنا قال وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وهذا فيه النهي عن التناجش وهو الزيادة في سعر البضاعة من غير رغبة في الشراء قال وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا قال وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض الشاهد من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجسسوا ولا تحسسوا ففي تحذير من ذلك وهو الذي عقدت الترجمة من أجله ففيه تحريم التجسس والتحسس وذلك لما يترتب عليهما من المفاسد العظيمة والتفرقة بين المسلمين ونشر العداوات والبغض بينهم Para pendengar dan pemirsa Rojak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya dibawakan oleh muallif di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda iyyakum wadh-dhann jauhilah prasangka fa innadh-dhanna akdzabul hadis karena sesungguhnya prasangka merupakan ucapan yang paling dusta. Para ulama rahimahullahu taala menjelaskan bahwa maksudnya prasangka di sini adalah ketika orang tersebut mewujudkan prasangka tersebut, bukan prasangka yang datang tiba-tiba di hati kita. Akan tetapi dia ingin berprasangka dengan prasangka tersebut. Ketika prasangka datang kepada dia, dia meneruskan prasangka tersebut. Inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Wala tahassasu, janganlah kalian melakukan tahassus. Tahassus adalah mendengarkan perkataan orang lain yang tidak ingin didengarkan oleh orang lain, orang tersebut. Mendengarkan, berusaha mendengarkan perkataan orang lain yang orang tersebut tidak mau perkataannya didengarkan. Karena hal ini akan menyebabkan banyak mafsadah. Wala tajassasu, janganlah kalian melakukan tajassus. Tajassus adalah mencari-cari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain dan berusaha untuk menyebarkannya. Wala tanafasu, janganlah kalian berlomba-lomba. Maksudnya berlomba-lomba di sini adalah berlomba-lomba dalam meraih dunia yang menyebabkan perpecahan, menyebabkan pertengkaran. Wala tahasadu, janganlah kalian saling berhasad. Hasad adalah menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Jangan sampai kita saling menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada saudara kita. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana, akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kama amarakum, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya kepada kalian. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, berpegang teguhlah dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraku, janganlah kalian berpecah belah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Apa konsekuensinya? La yadhlimuhu, mereka tidak saling zalimi, mereka tidak menzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, mereka juga tidak berkhianat atau mengkhianati saudaranya. Wala yahqiruhu, mereka tidak merendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu berada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya, menunjukkan bahwa ketakwaan sumbernya adalah hati masing-masing seorang muslim, yang dari hati tersebutlah nantinya terpancarkan amal-amal kebaikan, terpancarkan amal-amal saleh yang dilakukan oleh anggota badan yang lainnya. Bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah dikatakan sebagai suatu keburukan jika seorang muslim merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya diharamkan. Apa yang diharamkan? Diharamkan darahnya, diharamkan kemuliaannya, diharamkan hartanya. Itu semuanya diharamkan bagi sesama muslim untuk saling menzaliminya. Menzalimi dalam darahnya, menzaliminya dalam kehormatannya, dan mendzaliminya dalam kekayaannya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Wala ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain disebutkan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wa la tabaghadu, janganlah kalian saling benci. Wa la tajassasu, janganlah kalian saling melakukan tindakan tajassus. Wa la tahassasu, janganlah kalian saling melakukan tindakan, janganlah kalian melakukan tindakan tahassus. Wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan tindakan jual beli najsh. Jual beli najsh adalah menambah harga agar orang lain mau membeli dengan harga yang lebih tinggi atau puas dengan harga tersebut, padahal si pembeli tersebut sebenarnya tidak ingin membeli barang tersebut. Menambah harga ketika ada orang antara penjual dan pembeli bersepakat agar pembeli menambah harga pada barang tersebut, agar apa? Agar pembeli yang lain tertipu dengan harga yang diucapkan oleh pembeli yang sudah ada kesepakatan dengan penjualnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyabdakan, la taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Wa la tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, saling menjauh. Wa la tabaghadu, janganlah kalian saling benci. Wa la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain disebutkan, la tahajaru, janganlah kalian saling menghajar, janganlah saling memboikot. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd, janganlah salah seorang di antara kalian membeli atau berjual beli di atas jual beli saudaranya. Ini semuanya para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya menjelaskan kepada kita untuk tidak melakukan tindakan tajassus, tindakan tahassus yang akan menyebabkan keburukan bagi kaum muslimin, akan menjadikan mereka saling bertengkar, akan menjadikan hubungan mereka menjadi tidak baik. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi semuanya, semua riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan sebagian besarnya diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah wa an Muawiyah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka in ittaba'ta 'awratal muslimina afsadtahum aw kitta an tufsidahum. Hadithun sahih رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه النهي عن التجسس والتتبع لعورات المسلمين والمحاولة لكشفها وإظهارها وإبرازها، وأن ذلك من أسباب انتشار الفساد بين المسلمين والعداوات. وهذا من جمال هذه الشريعة وحسنها، أنهت عن كل أمر يترتب عليه وجود المفاسد والعداوة بين المسلمين. مؤلف رحمه الله تعالى menyebutkan hadis yang selanjutnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka intaba'ta auratil muslimin afsadtahum. Sesungguhnya engkau apabila mencari-cari kesalahan atau aib kaum muslimin, engkau telah benar-benar merusak mereka. Au kitta an tufsidahum, atau engkau hampir saja menjadikan atau merusak keadaan kaum muslimin. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan di dalam hadis ini ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertahassus. Jangan sampai kita melakukan tahassus, yaitu berusaha mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak ingin didengarkan. Dan juga larangan untuk mencari-cari kesalahan kaum muslimin, berusaha untuk mencari-cari aib kaum muslimin, kemudian menyebarkan aib tersebut kepada khalayak ramai atau kepada orang-orang. Dan ini merupakan kecantikan atau kebaikan syariat Islam, indahnya syariat Islam, karena mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini yang akan menyebabkan banyak mafsadah. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis ini semuanya menjadikan kaum muslimin tidak akur, tidak rukun, menjadikan mereka saling bertengkar, sehingga Allah syariat Islam melarang hal ini. Qala wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال إن قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه كالذي قبله النهي عن التجسس، فإن الصحابي إذا قال إنا قد نهينا يراد بذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، إنا قد نهينا أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا نهينا عن التجسس أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتجسس ولا نتتبع، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وكانوا قد جاءوا له برجل تقطر لحيته خمرا، ويبدو الله تعالى أعلم أنهم تجسسوا عليه وأتوا به تقطر لحيته خمرا، وكان يشرب مختفيا، ولكنهم تجسسوا عليه واكتشفوا حاله فأخرجوه وأتوا به على هذه الحال. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه إن قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. Hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa pernah didatangkan seorang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud, maka dikatakan kepadanya, orang-orang mengatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, hadza fulanun taqturu lihyatuhu khamran, orang ini jenggotnya turun dari jenggotnya atau membasahi jenggotnya khamr. Maksudnya adalah karena orang ini, berarti orang ini telah meminum khamr. Ketika mendengar perkataan ini, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, inna qad nuhina anit tajassus, kita telah dilarang untuk melakukan tindakan tajassus. Mungkin para sahabat atau orang-orang yang mendatangkan orang ini, mereka telah melakukan tindakan tajassus kepada orang yang didatangkan tersebut. Setelah mereka melakukan tindakan tajassus, mereka menemukan ternyata orang ini memang benar-benar meminum khamr. Buktinya apa? Buktinya jenggotnya telah basah dengan khamr tersebut. Namun meskipun seperti itu, Ibnu Mas'ud tidak ingin menghilangkan kesempatan untuk menasihati mereka bahwa sesungguhnya kita telah dilarang untuk melakukan tindakan tajassus. Ketika seorang sahabat mengatakan nuhina bahwa kami telah dilarang atau kita telah dilarang, maksudnya adalah bahwa yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka mengatakan nahana, telah melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tindakan tajassus merupakan tindakan yang terlarang, yang diharamkan oleh syariat Islam. Walakin iyadhhar lana syai'un na'khudhu bihi. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, akan tetapi apabila memang telah jelas sesuatu keburukan atau suatu kesalahan, maka kita akan menghukumnya. Maka kita akan menghukumnya dengan bukti tersebut. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. وسوء الظن المراد به الظن السيء المبني على غير حجة ولا برهان، وإنما على التوهمات والتخرصات. والأصل أن يحسن المسلم الظن بإخوانه. والمراد بالنهي عن سوء الظن أي تحقيق ذلك. أما إذا عرض للقلب عارض ولم يسترسل معه ويستمر فإن هذا لا يضر، لكن إذا حقق سوء الظن وأبقاه في نفسه واستمر، ثم أيضا ربما يترتب على ذلك أفعال محرمة مبنية على سوء الظن، فهذا كله مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه الآية فيها النهي عن كثير من الظن السيء بالمسلمين، وأن بعض الظن إثم مثل الظن الخالي من البرهان، ومثل الظن المبني على ظن السوء، والذي يقترن به أقوال أو أفعال محرمة. ولا شك أن وجود ذلك مما يترتب عليه وجود البغضاء والعداوة بين المسلمين، والشريعة جاءت بتحريم ذلك والنهي عنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. قد تقدم معنا هذا الحديث وبيان معناه في الترجمة السابقة. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab larangan berburuk sangka kepada kaum muslimin tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, tanpa adanya keadaan yang darurat. Maksud dari kata-kata su'udzon atau berburuk sangka adalah berburuk sangka yang tidak berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan bukti nyata, hanya menyangka-nyangka, hanya mengada-ngada. Dan yang dianjurkan kepada kaum muslimin adalah berbaik sangka. Dan inilah asal dari prasangka kita kepada kaum muslimin. Pada asalnya kita seharusnya berbaik sangka kepada kaum muslimin. Tidak boleh kita berburuk sangka kecuali dengan adanya bukti yang nyata, yang benar-benar kita lihat atau kita rasakan. Kita juga dilarang untuk mencari-cari kesalahan mereka. Yang dimaksud dengan larangan berburuk sangka di sini bukan berburuk sangka yang datang dengan tiba-tiba di hati kita, akan tetapi berburuk sangka yang diwujudkan secara nyata di dalam perbuatan ataupun orang tersebut memang menginginkan berburuk sangka kepada saudaranya. Yang dengan berburuk sangka ini akan mendatangkan banyak mafsadah atau banyak keburukan di dalam tubuh kaum muslimin. Dan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadzan, inna ba'dadzanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Jauhilah banyak prasangka buruk. Inna ba'dadzanni ithm. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Di dalam ayat ini terdapat larangan untuk banyak-banyak berprasangka. Larangan untuk banyak berprasangka. Karena apa? Karena sebagian prasangka adalah dosa. Termasuk di antara contohnya, prasangka-prasangka yang tidak berdasarkan bukti yang nyata. Prasangka-prasangka yang hanya berdasarkan prasangka buruk dan tebak-tebakan yang menyebabkan perkataan-perkataan yang buruk, menyebabkan pertengkaran di antara kaum muslimin, menyebabkan tidak akurnya di antara kaum muslimin. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan dalil yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wadh-dhann." Jauhilah prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka merupakan ucapan yang paling dusta. Dan hadis ini telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat dan menjadikan kaum muslimin, manfaat tersebut menyebar di antara kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan kepada kita semuanya atau menyandarkan keadaan kita kepada kita sendiri. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar. Jazakallah khairan fadilatul syekh atas tersebut yang disampaikan juga untuk Al-Ustaz Musyafah atas terjemahannya. Kita masih ada waktu di 4 menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya via telepon di 021-823-6543 tentunya terkait dengan materi bahasan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan kita coba sapa yang berikut ini. Nah, kami angkat untuk selanjutnya kami undang dan kami persilakan di 021-823-6543 satu pertanyaan yang bisa kami coba angkat. Naam, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dengan pertanyaan yang singkat karena waktu yang terbatas. Dengan Nur di Kendari. Silakan. Gini ya, ada orang ya, misalnya tetangga gitu, terus saudara, terus bermusuhan. Mohon maaf terputus, pertanyaan dari Ibu Nur di Kendari yang tidak bisa singkat yang kami terima. Pertanyaan dari Ibu, kami angkat kembali untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari Anda, pendengar Radio Roja atau pemirsa Roja TV. Baik, kami coba sapa kembali, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak, pertanyaannya. Saya mau tanya nama Ustaz. Maaf sebelumnya Bapak, di kesempatan volume radio ini atau TV ini Pak? Iya, baik. Ya, silakan. Benarkah pernyataan yang menyatakan bahwa kalau dengan orang Kristen di luar Islam kita harus sujud, kalau dengan orang Islam kita harus sujud, benar? Cetak demikian. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa menyiap? إذا كان جار المسلم كافرا فإن له حق الجوار، وهذا جاءت به الشريعة. قد مر معنا أن الجار الذي هو غير مسلم له حق الجوار، وأن يحفظ له حق الجوار فلا يؤذى ولا يساء إليه بإساءة قولية أو فعلية، بل يتلطف معه ويرفق به، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك سببا لهدايته وإسلامه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالإحسان إليه والإهداء إليه والرفق به ومعاملته بالمعاملة الحسنة الطيبة، هذا كله مما يكون له الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى على عليه هداية بإذن الله عز وجل. وأما إساءة الظن فإن كان هناك من أعماله وتصرفاته وأموره ما يقتضي ذلك، وإلا كما قدمت يعامل بالمعاملة الطيبة التي يرجى أن تكون سببا لهدايته وصلاحه. Tentang apakah kita berburuk sangka kepada saudara kita atau tetangga kita yang bukan muslim, maka jawabannya bahwa orang yang non muslim dia mempunyai hak untuk bertetangga. Apabila dia seorang tetangga, maka dia punya hak untuk kita bertetangga dengan baik kepada dia. Jangan sampai orang tersebut menyakitinya. Jangan sampai muamalahnya tidak baik. Akan tetapi hendaklah dia menjalin hubungan yang baik kepada orang tersebut. Mungkin dengan hubungan yang baik, dengan muamalah yang baik kepada dia, menjadikan dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbaik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak berperang atau memerangi kalian, dan orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan atau pelajaran bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang lain tersebut bukan satu agama atau bukan seagama. Dengan berbuat baik kepada mereka, dengan memberikan hadiah kepada mereka, mungkin suatu saat nanti hal-hal tersebut menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah masuk kepada agama Islam. Adapun berburuk sangka kepada orang yang tidak seagama atau selain agama, maka hal tersebut hanya dibolehkan ketika di sana ada bukti-bukti atau tanda-tanda yang menjadikan kita atau menguatkan prasangka buruk kita. Apabila tidak ada itu, tidak ada hal tersebut, tidak ada bukti yang jelas, maka hendaknya kita tetap berbaik sangka kepada mereka. Wa as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yuslih lana sya'nana kullah. إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر بإذن الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat, memberikan atau menambahkan ilmu untuk kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.